Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Masih melanjutkan insyaAllah beberapa kaidah seputar al-asma wa sifat. Sebelum kita memasuki keterangan penulis rahimahullah dan contoh-contoh yang beliau sebutkan dari ayat-ayat, hadis-hadis di dalam bab al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, agar kita biiznillah bisa memahami dengan baik maksud dari penulis menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kaidah yang berikutnya. Di antara kaidah-kaidah di dalam bab al-asma wa sifat adalah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita imani dari beberapa sisi. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib kita imani dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah meyakini dan mengimani bahwa nama tersebut adalah nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakini bahwa kata tersebut adalah nama Allah. Kemudian sisi yang kedua, mengimani sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, yang terkandung atau ditunjukkan oleh nama tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga, jika sifat yang terkandung itu muta'addiyah berkaitan dengan makhluk atau memiliki objek pada makhluk, di antara makhluk, jika sifat tersebut ya adalah sifat yang muta'addiyah, ya, membutuhkan objek atau memiliki objek pengaruh pada makhluk, ya, maka kita imani konsekuensi sifat tersebut. Maka kita imani konsekuensi sifat tersebut. Sebagai contoh adalah nama Allah Ta'ala As-Sami'. Nama Allah Ta'ala As-Sami'. Maka kita yang pertama mengimani bahwa As-Sami' adalah nama Allah. Di antara nama-nama Allah adalah As-Sami'. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, kita mengimani sifat yang terkandung di dalam nama ini, As-Sami'. Sifat tersebut adalah sifat As-Sam'. Maha mendengar. Maha mendengar. Sifat pendengaran. Dan kita lihat bahwa As-Sami', ya, As-Sami' ini mengandung makna sifat yang muta'addiyah. Sifat ini mendengar, memiliki objek. Memiliki objek. Maka kita tambahkan sisi yang ketiga, yaitu mengimani konsekuensi dari pendengaran Allah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah annallaha yasma'u sirra wa najwa. Annallaha yasma'u kulla syai'in. Minasirri wan najwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala hal yang didengar, ya, yang jelas maupun yang samar, Semua yang didengar, ya, semua hal yang terdengar dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar, ya, segala sesuatu termasuk asir wan najwa, yang sembunyi-sembunyi, ya, maupun yang terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dan Allah mendengar perdebatan kalian berdua, sesungguhnya Allah sami' basir. Sami' maha mendengar, lagi maha melihat, basir. Ya, di dalam ayat ini ditetapkan nama Allah Subhanahu wa taala sami'. Dan dalam ayat ini pula Allah menunjukkan konsekuensi dari sifat as-sama', yaitu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perdebatan kalian berdua. Ini mendengar, ya, yasma' kulla masmu', mendengar segala sesuatu yang terdengar, itu merupakan konsekuensi dari sifat as-sama'. Jadi jangan diyakini Allah memiliki sifat pendengaran tapi tidak mendengar apapun. Nah, ini jelas, ini suatu hal yang jelas, ya, terfahami. Adapun jika sifat yang terkandung dalam sebuah nama Allah, ya, tidak berkaitan dengan objek pada makhluk, maka cukup kita imani dua hal yang pertama atau dua sisi yang pertama. Sebagai contoh adalah Al-Hayyu. Sebagai contoh adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu, ya, kita imani, kita yakini, ya, merupakan salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Al-Hayy. Kemudian sisi yang kedua, kita mengimani sifat yang terkandung di dalamnya atau yang ditunjukkan olehnya, yaitu sifat Al-Hayyah, maha hidup. Sifat maha hidup. Nah, cukup dua sisi ini. Karena sifat yang terkandung dalamnya, ya, tidak berkaitan dengan objek dari kalangan makhluk. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya, sifat-sifat Allah, ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ada al-asma, ada as-sifat, ada nama dan ada sifat-sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis yang sahih dalam beberapa bentuk. Dalam beberapa bentuk atau dengan beberapa, ya, cara, ya, beberapa bentuk. Yang pertama adalah at-tashrihu bi sifat. Yang pertama adalah Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Ya, secara tegas menyebutkan lafaz sifat tersebut. Lafaz sifat tersebut. Ya, secara tegas disebutkan dalam ayat atau hadis yang sahih. Ya, lafaz atau teks sifat tersebut. Seperti sifat izzah. Ya, walillahil izzatu. Allah memiliki sifat izzah, maha mulia atau maha perkasa. Al-quwah, contoh lainnya. Al-quwatu, kekuatan, maha kuat. Zul-quwatil matin, Allah zat yang memiliki al-quwah, kekuatan. Naam. Al-wajh wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan maha kekal wajah Rabbmu. Disebutkan syarat teks. Naam, demikian juga al-yadain. Dua tangan. Bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, terbuka. Ini syarat teks dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Kemudian bentuk yang kedua adalah disebutkan nama yang mengandung makna sifat. Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna sifat. Yang mengandung makna sifat. Ini jelas sudah terpahami dari kaidah-kaidah sebelumnya. Jadi dari sini kita simpulkan, ya, kita nyatakan bahwa sifat ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk yang pertama adalah secara tegas disebutkan secara teks. Yang kedua adalah ketika disebutkan suatu nama bagi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terkandung di dalamnya makna sifat. Maka kita tetapkan pula sifat tersebut bagi Allah taala walaupun ya tidak disebutkan teksnya secara persis, tapi disebutkan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat. Ya, seperti nama Allah taala Al-Ghafur, Al-Ghafur. Ya. Maka di samping kita menetapkan Al-Ghafur sebagai nama Allah Ta'ala, juga kita menetapkan meyakini bahwa makna sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu sifat apa? Al-Maghfirah, maha pengampun. Kita yakini itu sifat Allah Ta'ala. Ya, Al-Ghafur, nama Allah kita yakini. Dan kita yakini pula bahwa Al-Maghfirah, ya, maha memberi ampunan, itu juga sifat Allah Ta'ala. Demikian pula apa? Nama Allah Al-Basir. Ya. Disimpulkan darinya, ya, sifat Al-Basar, penglihatan bagi Allah Ta'ala. Berarti Allah memiliki sifat Al-Basar, maha melihat. Mana dalilnya? Ya, dalilnya di antaranya adalah ayat-ayat atau hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Allah Ta'ala itu basir. Ya, basir. Ini kan nama Allah, tapi terkandung dalamnya makna sifat. Kemudian kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya adalah al-adillatul lati tusbatu biha asma'ullah ta'ala wa sifatuh biha kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dalil-dalil untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah Al-Kitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW, yani hadith Nabawi yang sahih. Ya. Dalil-dalil, ya, untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah Al-Kitab wa Sunnah, Al-Quran dan hadith yang sahih. Ya. Dan tidak ditetapkan dengan selainnya, selain Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini juga terfahami dari beberapa kaidah yang lalu, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah, bersifat tauqifiyah, disebutkan pada Al-Kitab wa Sunnah. Nah, ini mirip kaidahnya. Nah, bagaimana terkait dengan penjelasan kaidah ini? Ya. Penjelasannya adalah ma warada isbathu lillahi ta'ala fil kitab aw sunnah wajib isbathu. Wa ma warada nafyuhu fihi ma wajib nafyuhu ma'a isbat kamal wajdi. Maka terkait dengan kaidah ini, setiap sifat atau setiap nama dan sifat yang ditetapkan, setiap nama dan sifat yang ditetapkan bagi Allah di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, setiap nama dan sifat yang ditetapkan di dalam atau yang ditetapkan bagi Allah di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, wajib ditetapkan bagi Allah. Wajib ditetapkan, yakni wajib kita yakini. Wajib ditetapkan bagi Allah, yakni wajib kita yakini. Dan setiap nama dan sifat, setiap nama dan sifat yang dinafikan, yang ditiadakan dari Allah di dalam keduanya, yakni Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, maka wajib dinafikan, ditiadakan. Yakni kita yakini bahwa Allah tidak memiliki sifat atau nama tersebut. Wajib dinafikan dari Allah, dan ingat, disertai dengan menetapkan sifat sempurna yang berlawanan. Ini terkait dengan apa? Sifat as-salbiyah. Sifat-sifat kurang yang dinafikan dari Allah, jangan sekedar menafikannya, tetapi juga harus menetapkan, meyakini sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Jadi setiap nama dan sifat yang dinafikan dari Allah di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, itu wajib dinafikan disertai dengan menetapkan sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Yeah. Nah. Bagaimana bentuk-bentuk penafian di dalam Al-Quran dan hadis? Bentuk-bentuk penafian, ya, terhadap suatu nama atau suatu sifat di dalam Al-Quran dan hadis, bentuk penafiannya itu bagaimana? Nah, ada 3 bentuk penafian nama dan sifat. Ada 3 bentuk penafian nama dan sifat, ya, di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Bentuk yang pertama adalah at-tasrih binafil ismi atau sifat. Ya. Secara tegas atau dengan tegas suatu nama atau sifat dinafikan dari Allah Ta'ala. Dengan tegas. Jadi menyebutkan secara teksnya. Dengan tegas teks nama atau sifat, teks suatu nama atau sifat dinafikan. Ya. Ini jelas. Ya, seperti apa? Sifat al-maut. La yamut. Ini tegas, jelas disebutkan secara teks. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Ta'ala la yansa. Tidak lupa. Ya. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim. Ini tegas. Teks, secara teksnya. Atau secara teks nafikan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Bentuk yang kedua dari bentuk-bentuk penafian nama atau sifat di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih adalah ma'ulima nafyuhu bi'isbati dhiddih. Bentuk yang kedua adalah dinafikan karena bertentangan dengan nama, dinafikan, ya, karena bertentangan dengan nama atau sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, ya, di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Jadi secara teks mungkin tidak disebutkan, ya, nama atau sifat tersebut dinafikan dari Allah Ta'ala. Ya, tetapi sudah ada sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Atau nama yang sempurna yang berlawanan dengannya yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka terfahami darinya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memiliki sifat kurang yang merupakan lawan darinya. Sebagai contoh adalah apa? Nama Allah Alim. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Maka terfahami darinya bahwa Allah Taala tidak memiliki nama jahil dan Allah Taala tidak memiliki sifat jahil. Jadi kalau antum ditanya, mana dalil? Ya. Mana dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat jahil? Tidak memiliki sifat jahil. Katanya harus terikat dengan Alkitab wa Sunnah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tauqifiyah, mana dalilnya? Ya. Dalilnya adalah ini. Jadi ayat-ayat atau hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki nama Al-Alim, Maha Mengetahui. Dan juga memiliki sifat Al-Ilm. Nah itu. Loh, mana katanya dinafikan? Jangan dinafikan ya. Penafiannya itu karena bertentangan dengan nama atau sifat yang telah ditetapkan. Ya, jadi enggak mesti secara teks. Penafian di dalam Alkitab wa Sunnah ya, terhadap suatu nama atau sifat dari Allah Ta'ala ya, itu tidak selalu secara tekstual. Ya, terkadang seperti ini. Demikian juga contoh lain, sifat Al-Dha'af. Ya, sifat Al-Dha'af. Ini dinafikan oleh Alkitab wa Sunnah. Dinafikan, ditiadakan. Dha'af yang ini lemah, kelemahan. Ya, sifat Al-Dha'af, kelemahan itu dinafikan ya, oleh Alkitab wa Sunnah. Ya, apakah secara tekstual? Ya. Jawabannya ya, paling tidak telah disebutkan di dalam Alkitab wa Sunnah bahwa Allah memiliki sifat Al-Quwwah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Qawiyyu. Ya. Maka terfahami bahwa sifat dha'af itu dinafikan. Jadi penafiannya karena telah ditetapkan sifat atau nama yang berlawanan dengan sifat kurang tersebut. Nah, setidaknya ini beberapa bentuk penafian terhadap ya, sifat satu sifat atau nama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk dalam penjelasan terkait dengan kaidah ini. Yang pertama tadi apa? Setiap nama dan sifat yang ditetapkan bagi Allah di dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih, maka wajib ditetapkan. Yakini bahwa itu adalah nama atau sifat bagi Allah. Yang kedua adalah setiap nama atau sifat yang dinafikan dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, maka wajib dinafikan disertai dengan menetapkan, meyakini sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Hanya saja tadi kita tambahkan ya, bahwa ada beberapa bentuk penafian terhadap suatu sifat atau suatu nama dari Allah Ta'ala. Terkadang secara tekstual dan terkadang tidak. Nah yang ketiga. Ya, terkait dengan penjelasan kaidah ini. Malam yarid isbatuhu wala nafyuhu fihima. Wajabat tawakufu fi lafzih. Fala yusbatu wala yunfa. Ya. Setiap nama dan sifat. Setiap nama. Dan sifat yang tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Man. Tidak dinafikan, tidak ditetapkan dan tidak dinafikan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Wajabat tawakufu fi lafzi. Maka, ya, ada dua sikap. Sikap yang pertama adalah terkait dengan lafaznya. Ada dua sikap. Sikap yang pertama adalah terkait dengan lafaznya. Yaitu tawakuf lafaz nama ini atau lafaz sifat ini, ya, tawakuf kita abstain. Abstain maksudnya tidak kita tetapkan, kita yakini bahwa ini adalah nama Allah atau sifat bagi Allah. Juga tidak kita nafikan, tidak kita ingkari, kita tiadakan, kita pastikan bahwa ini bukan nama Allah, ini bukan sifat Allah, tidak boleh. Ya, tidak boleh ya menafikan, tidak boleh pula menetapkan. Jadi abstain, Allahu a'lam. Sekali lagi, setiap nama dan sifat yang tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan di dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih, maka sikap kita yang pertama terkait dengan lafaznya kita absen, tidak kita tetapkan ya karena tidak ada dalilnya, tapi juga kita tidak kita nafikan karena Al-Qur'an dan hadis tidak menafikannya. Wallahu a'lam, ya kita enggak tahu ya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar terikat dengan Alkitab was Sunnah. Benar-benar sesuai jalan selaras dengan Alkitab was Sunnah. Ketika Alkitab was Sunnah menetapkan, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan. Ya, ketika Al-Qur'an dan hadis yang sahih menafikan, maka Ahlussunnah wal Jamaah juga menafikan. Ketika Al-Qur'an dan hadis yang sahih tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Demikian pula ahlul hadis, ahlul asar, ahlus sunnah wal jamaah tidak menetapkan dan juga tidak menafikan. Ya. Dan ini logis, jelas, terpahami. Karena bisa jadi itu nama Allah, bisa jadi itu sifat Allah. Sehingga tidak dinafikan. Tapi juga tidak ditetapkan karena barangkali bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Ini termasuk iman terhadap perkara ghaib yang membutuhkan dalil. Sementara dalilnya seperti itu, tidak menetapkan dan tidak menafikan, maka sifat maka sikapnya, ya, maka sikapnya sesuai dengan dalil. Ini terkait dengan lafaznya, lafaznya. Sikap yang kedua adalah terkait dengan maknanya. Terkait dengan maknanya. Ya. Terkait dengan maknanya, ya, sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah istifsal. Ya. Merinci. Ya. Merinci. Jika yang dimaukan dengannya adalah makna yang hak, ya, makna yang hak, patut layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makna tersebut diterima. Jadi apa maunya? Itu terkait dengan maknanya. Maunya apa? Ya. Kalau yang dimaukan dengannya adalah makna yang hak, makna yang benar, ya, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, maka diterima, maknanya diterima, bukan lafaznya, maknanya diterima. Dan jika yang dimaukan dengannya adalah makna yang batil, tidak patut bagi Allah Ta'ala, maka makna tersebut ditolak. Makna tersebut ditolak. Ya. Makna tersebut ditolak. Jadi terkait dengan lafaznya tidak kita tetapkan dan juga tidak kita nafikan. Ini lafaznya. Lafaznya. Ya. Namun terkait dengan maknanya, maksudnya apa? Nah itu. Maknanya kita terima atau kita tolak, ya kita rinci. Kalau dimaukan dengannya adalah makna yang benar, ya selaras dengan dalil-dalil, selaras dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, ya sudah maknanya benar, kita terima. Ya. Dan jika yang dimaukan dengannya adalah makna yang batil, ya maka kita tolak maknanya. Ya, walaupun demikian tentunya lebih baik, walaupun terkadang yang dimaukan dengannya adalah makna yang benar, ya, tetap yang lebih baik adalah apa? Ya, menggunakan lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, jangan menggunakan lafaz-lafaz yang seperti itu yang global, mungkin maknanya benar, mungkin maknanya salah. Mungkin maknanya hak, mungkin maknanya batil. Jadi terkait dengan makna, jika yang dimaukan dengannya adalah makna yang hak, yang benar, ya kita terima maknanya, namun tetap ya, apa? Berprinsip, ya semestinya yang digunakan adalah lafaz yang warid. Lafaz-lafaz, teks-teks yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Contohnya apa ini? Hal yang ketiga ini tidak disebutkan, tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan. Contohnya adalah lafaz al-jihah. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-jihah atau tidak, yaitu ya pada asalnya bermakna arah, gitu saja, arah. Arah ya suatu arah, suatu tempat, posisi. Ya, posisi. Nah, pada asalnya maknanya itu. Ya, posisi mana? Timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, yang mana? Nah ini. Ini termasuk lafaz-lafaz yang tidak ditetapkan dan juga tidak dinaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Sehingga seandainya ada orang yang bertanya, ya, apakah kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala jihah, sifat jihah, jihatun. Nah ini. Maka bagaimana? Ya, jawabannya adalah terkait dengan lafaz jihah, berhubung tidak ditetapkan dan juga tidak pula dinafikan di dalam Alkitab was Sunnah. Ya. Maka apa? Maka tidak kita nafikan, tidak kita tetapkan dan juga tidak kita nafikan. Ya, dan semestinya ya kita cukupkan dengan lafaz yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu Allah itu fis sama. Allah itu maha tinggi di atas langit. Sudah. Maha tinggi di atas langit. Kenapa pakai jihad? Jihad. Lafaz apa ini? Nah, ini memang biasanya ya orang yang memiliki penyimpangan, ya mereka akan menggunakan lafaz-lafaz yang global. Ya. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih, untuk menyesatkan orang. Ya, mengecoh. Maksudnya jihad itu apa? Begitu. Nah, kemudian terkait dengan maknanya, ya, ya sudah, kalian menggunakan istilah jihad. Ya, terkait dengan maknanya, ya, kita rinci. Jika yang dimaukan dengan jihad arah, Allah itu berada di bawah, ya, atau Allah berada di atas namun masih dilingkupi oleh makhluk. Jadi Allah berada di atas tinggi, tapi di atasnya masih ada makhluk yang menaungi Allah. Nah ini kita tolak makna yang seperti ini, ya kan? Tapi kalau yang dimaukan dengannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluk, artinya tidak ada satu makhluk pun yang menaungi Allah, maka kita tetapkan makna ini sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Ini ya termasuk syubhat-syubhat para mu'attilah ahli ta'til. Ya, ahli ta'til. Ya, mu'attilah para pengingkar sifat. Sampai-sampai mereka mengatakan Allah itu ya apa zatnya itu tidak maha tinggi. Allah maha tinggi, sifatnya, sifatnya maha tinggi, yakni maha sempurna. Tapi terkait Allah di mana zatnya, nah, mereka tidak berani menetapkan, tidak mau menetapkan. Ya. Akhirnya mereka, sebagian mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana, gitu kan. Sebagian mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di sana. Terus di mana? Artinya kalian menafikan adanya Allah. Jadi Allah itu enggak ada. Ya, enggak di atas, enggak di bawah. Enggak di sana, enggak di sini dan seterusnya. Berarti kalian menafikan eksistensi Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih fil 'ulu, di atas. Ya. Terus mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah di atas, konsekuensinya adalah Allah itu fi jihah, berada dalam suatu posisi, suatu arah. Nah, sementara yang namanya posisi berarti dilingkupi oleh sesuatu. Ya, ini kan konsekuensi-konsekuensi yang mereka khayalkan sendiri sebenarnya. Ya, sementara Al-Sunnah wal-Jamaah mengatakan Allah berada di atas dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, di atas dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah taala. Semua makhluk berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makna seperti ini kan benar. Hanya saja mereka memang ya memaukan dengan lafaz jihah biasanya, Itu makna yang batil. Yang akhirnya mereka ya dilema sendiri. Waduh, kalau begitu kita enggak usah menetapkan Allah itu berada di atas. Dilema sendiri karena konsekuensinya Allah di atas itu kita menetapkan Allah fi jihad, berada dalam suatu jihad. Dan jihad itu berarti dilengkapi oleh sesuatu dan seterusnya. Mereka bayangkan sendiri. Terus apa maksudnya? Maksudnya Allah tidak berada di atas. Mereka ingkari. Ya. Mereka ingkari ya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ya. Sehingga terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, maka kita tetapkan yang dinafikan, ya wajib kita nafikan, disertai dengan menetapkan apa, sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan, maka terkait dengan lafaznya tidak kita tetapkan dan juga tidak kita nafikan. Adapun terkait dengan maknanya kita rinci, apa yang dimaukan. Yang dimaukan makna yang benar atau makna yang salah. Kalaupun makna yang benar, ya semestinya menggunakan lafaz yang ada di dalam ayat dan hadis itu lebih selamat. Ya, itu lebih selamat, lebih tepat. Nah. Nah. Kaidah yang berikutnya adalah al-wajib ijra'un nusus 'ala zahiriha. Al-wajib ijra'un nusus 'ala zahiriha. Sikap yang wajib adalah ya, menerima nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan makna yang nampak, makna yang zahir yang nampak. Makna yang nampak, yang zahir. Yeah. Tanpa menyelewengkannya, tanpa menyelewengkan maknanya. Ya, jadi enggak usah ditahrif atau istilah mereka biar lebih bagus ditakwil. Ya, jadi ijra'un nusus 'ala zahiriha sesuai dengan maknanya yang nampak tanpa perlu diselewengkan artinya. Ini insyaallah akan datang dari keterangan penulis rahimahullah min ghairi tahrif. Nah. Apa itu makna yang zahir, makna yang nampak? Ya. Ya, makna yang zahir, makna yang nampak adalah al-makna al-mutabadir ila dhihn. Ya. Al-makna al-mutabadir ila dhihn. Makna yang nampak atau makna zahir adalah makna yang langsung terfahami di dalam pikiran. Makna yang langsung terfahami dalam pikiran. Ya tabadar. Ya tabadar berarti langsung segera. Ya. Sejak awal membaca lafaz ini, kalimat ini terfahaminya bagaimana? Ya sudah, itu makna yang zahir. Itulah makna yang zahir. Ya. Tanpa takalluf, memberat-beratkan diri, membebani diri, tanpa gulu berdalam-dalam, ta'amuk. Ya. Untuk menyalahartikannya, membawa maknanya atau membawa lafaz kepada makna yang jauh. Diputar-putar, diputar-putar biar maknanya jauh. Tidak sesuai dengan makna yang langsung terpahami. Begitu. Ya, sebagai contoh ketika disebutkan di dalam dalil bahwa Allah memiliki yad. Yad artinya apa? Tangan. Ya sudah. Jangan kemudian dibawa, oh maksudnya ini yad ini. Wah, mikir dulu. Maksudnya adalah kekuatan. atau maksudnya adalah nikmat Allah memberikan, menganugerahkan berbagai nikmat dan seterusnya. Ya, yad ya tangan. Gimana lagi? Kan begitu. Naam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbik. Ya. Dan maha kekal wajah Rabbmu, Dzul Jalali wal Ikram. Nah, pertanyaannya kalau kita membaca ayat semisal ini yang terpahami apa? Wa yabqa wajhu rabbik. Wajah Rabbmu, ya wajah, wajah. Ya sudah. Nah, kenapa harus berbelit-belit membanbani diri, mentahrif, menyalahartikan ya, kepada makna yang lebih jauh? Nah, jadi sikap yang wajib adalah menerima dalil Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan makna zahirnya, makna yang nampak, yang langsung terpahami. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena Al-Qur'an dan hadis memerintahkan kita ya dan membimbing kita untuk menerima sesuai dengan zahirnya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban menerima sesuai dengan makna yang zahir, sesuai makna yang zahir, ya, adalah ya, firman Allah Ta'ala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nazala bihi ruhul amin. Al-Qur'an dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Dibawa turun oleh Jibril kepada qalbumu. Ya. Yani qalbumu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litakuna minal munzirin. Agar engkau termasuk para pemberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin Mubin, Al-Qur'an itu dibawa turun dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, ini bisa kita lihat bilisan Arabi. Lisan Arabi maksudnya bahasa Arab, yang mubin, yang jelas. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain seperti surat Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya ya, berupa Qur'an berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Nah, ini ada dua hal. Bahasanya adalah bahasa Arab. Ya, karena waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Arabi, seorang yang berbahasa Arab, dan dia menyampaikan pada awalnya juga kepada ya, masyarakat bangsa Arab, kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang Arabi, oleh karena itulah Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab agar diterangkan oleh beliau sesuai dengan bahasa beliau. Ya. Jadi ini ada dua hal. Yang pertama adalah dengan bahasa Arab. Yang kedua adalah agar kalian paham. Ayat ini dan ayat-ayat lain yang semisal dengannya menunjukkan bahwa Al-Quran ya, itu wajib dipahami sesuai dengan makna bahasa Arabnya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Ya, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, maka kesimpulannya adalah ketika suatu kata atau kalimat dalam Al-Qur'an ya, menunjukkan suatu makna, maka harus dipahami sesuai dengan makna yang terpahami. Makna yang nampak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan bahasa Arab. Allah memiliki wajah. Disebutkan Allah memiliki wajah. Apa makna wajah dalam bahasa Arab? Jelas. Allah memiliki yad. Apa makna yad? Jelas. Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat fi'liyahnya, sifat-sifat perbuatan Allah adalah Allah itu jaa. Wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Jaa datang. Apa makna jaa di dalam bahasa Arab? Jelas. Orang Arab paham. Ya. Allah Subhanahu wa taala yanzil, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala yanzil, turun seperti kamalan terakhir. Apa makna yanzil? Ya, jelas terfahami dalam bahasa Arab. Ya sudah, tidak perlu kemudian wah diputar-putar agar apa disimpulkan makna yang lain yang jauh, bukan makna zahirnya. Maka ini menyalahi ya prinsip di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip ya terkait memahami Al-Qur'an adalah sesuai dengan bahasa Arabnya, lisanul arabiyyin mubin. Dan demikian juga di antara dalil yang lain. Ya. Di antara dalil yang lain adalah firman Allah taala menyifati Al-Qur'an. Di antara sifat Al-Qur'an yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah tibyanan li kulli syai', sebagai penjelas. Penjelas segala sesuatu, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Tibyanan li kulli syai', tibyan. Tibyan ya, masdar bayyana yubayyinu tibyanan, penjelas. Berarti biar apa? Biar jelas. Kan begitu. Nah, sekarang mana yang lebih jelas? Makna zahir atau makna-makna yang jauh? Ya, yang dipaksakan. Kan begitu. Tentu makna yang jelas, yang lebih jelas adalah makna yang zahir. Ketika membaca langsung paham, itu makna yang jelas. Ya. Justru kalau ya seandainya yang dimaukan di dalam ayat atau dimaukan dari Al-Qur'an dan hadis itu makna yang jauh, ya berarti Al-Qur'an ini mempersulit. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat-kalimat ini padahal yang dimaukan adalah itu? Ya, padahal yang dimaukan adalah itu. Ya, yang harus diputar-putar dulu sampai dulu untuk mencapai makna itu. Berarti Al-Qur'an bukan tibyan. Kalau begitu, bukan penjelas. Juga bukan memberi petunjuk. Tapi malah membingungkan. Kan begitu konsekuensinya. Membingungkan jadinya. Ditambah lagi kita tahu bahwa orang-orang akan berbeda-beda dalam mengartikan kalau begitu. Maknanya tidak sesuai dengan makna zahirnya. Maknanya itu harus ditakwil dulu. Nah, nanti hasilnya, kesimpulan takwilnya atau tahrifnya gimana? Yang satu mengatakan takwilnya itu maksudnya begini. Yang kedua akan mengatakan maksudnya begini. Wah, akhirnya ikhtilafatil ara. Ya, pendapat akhirnya beraneka ragam, saling berselisih, bertentangan. Ya. Saling bertentangan. Karena nanti kelompok itu mengatakan maksudnya adalah ini. Kelompok yang sana beda lagi mengatakan maksudnya adalah ini. Ya. Kenapa berbeda-beda? Karena harus susah payah dulu. Ya. Untuk mengambil kesimpulan. Maknanya adalah ini, kesimpulannya berbeda-beda. Demikian juga di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mencela perbuatan tahrif. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan tahrif. Tahrif yaitu ya memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Allah mencela tahrif. Ya. Sebagaimana itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Allah cela orang-orang Yahudi atas perbuatan tahrif mereka. Nah. Namun perlu kita pahami terkait dengan makna zahir. Makna zahir terbagi menjadi dua macam. Al-zahir terbagi menjadi dua macam. Mana yang zahir, mana yang nampak. Macam yang pertama adalah al-zahir al-ifradi. Al-zahir al-ifradi. Makna zahir dari masing-masing kata. Ya. Makna zahir dari masing-masing kata. Masing-masing kata. Jadi per kata. Kata ini makna zahirnya apa? Kan dalam kalimat kan ada beberapa kata. Nah, kata ini maknanya apa? Kata yang itu maknanya apa? Makna zahirnya? Nah itu. Seperti disebutkan seperti tadi ya, wa yabqa wajhu rabbik, dan maha kekal wajah Rabbmu. Wajah maknanya apa? Mana zahirnya? Ya sudah, itu. Ini zahir al-ifradi. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan yadahu, kedua tangannya terbentang. Nah ini yadahu. Yad, ya maknanya apa? Tangan, ya sudah, itu makna zahir. Ini melihat kata per kata. Macam yang kedua adalah al-zahir at-tarkibi. Al-zahir at-tarkibi. Al-zahir at-tarkibi. Ya. Tarkib itu maknanya kan susunan. Susunan. Maksudnya adalah ya, susunan kalimat atau beberapa kata yang menyusun kalimat. Al-zahir tarkibi yaitu makna yang nampak terfahami bukan dari masing-masing kata. Ya. Bukan atau tidak dari masing-masing kata. Ya, tetapi terfahami dari konteks kalimat. Konteks kalimat. Ya. Konteks kalimat. Nah, konteks kalimat. Ya, at-tarkibi. Jadi konteksnya bagaimana itu maksudnya. Nah, jadi melihat kalimat itu secara keseluruhan. Ya, kalimat secara keseluruhan. Kalau apa al-zahir, al-ifradi melihat kata tertentu saja. Tapi kalau al-zahir at-tarkibi melihat ya keseluruhan kalimat, ya terpahami darinya makna apa. Ya, sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh, ya, firman Allah Ta'ala, fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Ya. Sakhara 'alaihim as-saqfa min fawqihim. Ya, qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Sakhara 'alaihim as-saqfa min fawqihim. Ya, orang-orang sebelum mereka telah berbuat makar. Fa'atallahu bunyanahum, maka Allah ini kalau lihat zahir ifradinya, ifradi berarti melihat kata per kata, maka Allah mendatangi bangunan mereka, bangunan orang-orang kafir yang berbuat makar itu, maka Allah mendatangi bangunan-bangunan mereka, rumah-rumah mereka, istana-istana mereka, minal qawa'id, dari arah pondasi-pondasi bangunan. Maka Allah mendatangi bangunan-bangunan mereka dari arah pondasinya. Lalu atapnya runtuh. Ya. Lalu atapnya runtuh menimpa mereka. Lalu atapnya runtuh menimpa mereka. Atap bangunan runtuh. Nah, kalau kita lihat kata per kata, ya, yang nampak adalah Allah Subhanahu wa taala ya sendiri yang datang. Ya. Kata Allah bunyanahum. Tapi kata para ulama yang berlaku di sini bukan al-zahirul ifradi. Bukan zahir makna yang nampak dari kata per kata. Namun yang dilihat adalah apa? Atau yang berlaku di sini adalah al-zahir at-tarkibi. Melihat ya, keseluruhan kalimat. Nah, makna yang terfahami bagaimana? Ketika melihat keseluruhan kalimat ini, makna yang langsung terfahami apa? Itulah makna zahir. Jadi yang dilihat adalah maknanya secara keseluruhan. Mana kalimat ini secara keseluruhan. Maka para ulama mengatakan, para ulama al-sunnah mengatakan, fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id, maka Allah mendatangi bangunan-bangunan mereka dari arah pondasi. Ya. Tentu apa Allah Subhanahu wa taala ya tidak mungkin ya dengan zat-Nya sendiri ya datang ya dari arah pondasi bangunan. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Allah beristiwa di atas arsy. Maka yang dimaksudkan dalam kalimat ini yang langsung terpahami, kalau tadi kan kita terjemahkan kata per kata, yang kita pahami, yang terpahami dari kalimat ini adalah apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya, kemampuannya, dengan kekuatannya dan dengan hukumannya terhadap orang-orang kafir. Ya, datang hukuman tersebut, ya, hukuman tersebut dari arah pondasi-pondasi bangunan-bangunan rumah mereka, lalu atap tersebut runtuh menimpa mereka. Nah ini, ya, jadi ini bukan tahrif karena ini memberlakukan ayat sesuai dengan makna zahirnya, hanya saja ini tergolong zahir terkibi, jadi nggak dikatakan tahrif atau takwil yang sebenarnya tahrif, zahir terkibi. Jadi konteks kalimatnya menunjukkan seperti itu. Contoh lain, firman Allah Taala, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka di sana, di sanalah wajah Allah. Nah, yang terpahami apa? Berarti wajah Allah di sana. Nah, begitu. Maka para salaf menafsirkan wajah di sini dengan kiblat, dengan kiblat. Kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah kiblatnya. Ini kan terkait dengan ibadah sholat. Ya. Fa'ina matuwalu fatama wajhullah. Kalau kita lihat kata per kata ya, kita kan biasanya orang Indonesia, bukan orang Arab, kan terjemahnya kata per kata gitu ya. Ya fa'ina ma, cari di kamus apa tuwalu fatama wajah. Ya jelas, itu zahir ifradi, kata per kata. Tapi orang Arab kan langsung baca, fa'ina matuwalu fatama wajhullah. Langsung paham apa? Wajah Allah di sana. Bukan begitu, tapi yang dimaksud adalah apa? Kiblat Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah kiblat Allah. Kiblat ya, untuk mengerjakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intinya az-zahir, ada az-zahir ifradi, ada az-zahir at-tarkibi. Semuanya adalah zahir, mana yang zahir? Ya. Nah, tidak seperti para mu'attilah. Ya. Yang mengingkari makna zahir dan menafsirkan kepada makna yang jauh dan berbelit-belit. Sementara ini dulu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.